الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk duduk dalam satu majelis ilmu. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaid Al-Arba, di mana kita sudah akan masuk pada kaidah yang pertama, yaitu di halaman 28. Al-qa'idah al-ula, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Na'am, al-matan al-qa'idah al-ula. An ta'lama anna al-kufara alladhina qatalahum Allah qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-raziq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Matan yang masuk ke dalam pembahasan yaitu kaidah yang pertama, agar engkau mengetahui sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mengakui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan, yang memberikan rizki dan yang mengatur. Dan keyakinan tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun. Dalil dari perkara tersebut, kaidah yang pertama adalah apa yang disebutkan di dalam surah Yunus ayat 31. Katakanlah, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi, dan siapakah yang telah menciptakan pendengaran, menciptakan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan orang yang mati dari yang hidup, dan yang mengeluarkan yang mati atau yang hidup dari yang mati, ya, dan siapakah yang mengatur semua urusan, maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ini kaidah yang pertama dari empat kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwa kaidah yang pertama, yaitu sesungguhnya orang-orang kafir mereka beriman dengan iman rububiyah. Mereka mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, bahwa mereka beriman bahwa yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun keimanan tersebut, tauhid tersebut, ya, tidak cukup untuk kemudian memasukkan mereka ke dalam Islam. Mereka tetap disebut sebagai orang-orang musyrik, sebagai orang-orang kafir. Dalilnya adalah ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala, ya, menanyakan kepada orang-orang kafir, katakanlah, siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang telah menciptakan pendengaran dan penglihatan? Ya, siapakah yang telah mengeluarkan, ya, orang yang hidup atau kehidupan dari kematian? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, maka ketumbuhan dan hewan-hewan semuanya kemudian hidup, ya, dari yang sebelumnya mati. Demikian sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mematikan segalanya dengan mudah dari yang sebelumnya hidup. Dan yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya siapa yang mengatur itu semuanya, pasti mereka akan menjawab Allah. Ya, maka katakan kepada mereka orang-orang musyrik, ya, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah pembahasan dari kaidah yang pertama, bahwa tidak cukup bagi mereka untuk dikatakan sebagai muslim tatkala mereka hanya mengatakan keimanan rububiyah, bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah, ya, yang memberikan rezeki semuanya adalah Allah. Maka tidak cukup untuk kemudian yang menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillah wa iyyakum. Jadi kita lihat syarah penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Hadhihi qawaid arba'ah jama'aha al-musannif rahimahullah taala fi hadhihi risalah. Kaidah yang empat ini, ya, ditulis oleh pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam risalah ini, allati ishtahara bil qawaid al-arba'ah, yang terkenal dengan nama qawaid al-arba'ah, kaidah-kaidah yang empat. Li'annaha jama'at arba'a qawa'id 'azimah jiddan. Ya, kitab ini mengumpulkan empat kaidah yang agung sekali, muhimmah dan sangat penting. Yahtaju ilaiha kull muslim, yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Li'anna bi ma'rifati hadhil qawa'id yumayyiz al-muslim bain al-haqq wal batil. Dengan empat kaidah ini, seorang muslim akan mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, terlebih dalam perkara yang sangat pokok di dalam agama kita, terkait dengan akidah, bahkan usul akidah di dalam agama kita, ya, perkara yang sangat mendasar di dalam agama kita. Maka itu akan bisa difahami dengan memahami empat kaidah ini. Wa tauhid wa syirk wal huda wa dhalal, ya, bisa membedakan antara tauhid dengan kesyirikan, antara petunjuk dengan kesesatan. Wa la taltabisu alaihi al-umur, dan tidak akan, ya, rancu di dalam memahami semua perkara akidah, perkara agama. Wa la tantali alaihi syubhatul mudhillin wa adhalil al-mubtilin, sehingga tidak kemudian ragu di dalam memahami kerancuan-kerancuan yang dihembuskan oleh orang-orang yang sesat, yang kesesatan-kesesatan orang yang memerangi agama Islam. Ya, ini penting sekali buat kita semuanya, ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Tatkala kita dihadapkan dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran, ya, kita dihadapkan dengan berbagai macam kelompok-kelompok sesat, ya, baik itu adalah musuh-musuh Islam dari dalam maupun dari luar, begitu gencarnya mereka di dalam memerangi Islam. Maka sungguh penting buat kita semuanya untuk kemudian memahami empat kaidah ini, sehingga kita selamat, ya, dari berbagai macam syubhat tersebut, berbagai macam kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka. Balina hadhil qawaid takunu lahu bi idznillahi ta'ala ni'mal a'un al-muhafadha 'ala at-tauhid as-sahih والإيمان الراسخ والبعد عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأدلم الظلم. Bahkan empat kaidah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ya perkara yang sangat membantu kita, yang sangat memudahkan kita untuk menjaga tauhid yang benar, untuk menjaga iman kita yang kokoh di dalam ya diri kita, dan juga untuk dijauhkan dari kesyirikan, di mana perkara tersebut adalah ya dosa yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa terjaga di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan, di antaranya perkara yang paling penting adalah untuk menjaga empat kaidah ini, memahami empat kaidah ini. هذه القواعد أيها الإخوة الكرام قواعد عظيمة جمعها المصنف رحمه الله تعالى ليميز بها المسلم بين التوحيد والشرك. يا empat kaidah ini wahai saudara-saudaraku yang mulia, kaidah-kaidah yang agung yang telah ditulis oleh pengarang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, agar seorang muslim mampu membedakan antara tauhid dan syirik. Ya'rif haqiqat at-tauhid alladhi khuliqa al-khalqu li ajlihi wa ujidu li tahqiqihi. Sehingga mampu mengetahui hakikat daripada tauhid, yang dengan tauhid tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya. Tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengadakan semua makhluknya, apa yang ada di atas muka bumi, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya Allah wujudkan, Allah ciptakan, tidak lain agar makhluk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rafu min khilaliha haqiqatu ziddihi wa ma yanquduhu wa huwa syirku billahi azza wa jalla. Dengan mengetahui kaidah-kaidah yang empat ini, ya, maka seorang akan mengetahui hakikat dari lawannya tauhid, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, alladhi huwa a'dhamu syai'in naha Allah tabaraka wa taala 'ibadahu. Yaitu perkara yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling ya dahsyat. Allah Subhanahu wa taala melarang perkara tersebut, hamba-hambanya untuk terjatuh ke dalamnya, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawa'ada ahlahu bi an yu'adzibahum yawm al-qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, untuk menyiksa mereka semuanya pada hari kiamat. Wa an yukhallidahum fi nari jahannam abadal abad. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan mereka semuanya di dalam neraka untuk selama-lamanya, tidak ada penghabisan di dalam neraka. Siapa mereka? Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum nar jahannam wa an yubqu fiha mukhalladin. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Allah mengekalkan mereka di dalam neraka jahannam untuk selamanya. La yuqta 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha. Mereka tidak akan ya dibatasi dengan satu waktu, tetapi mereka selama-lamanya di dalam neraka, dan mereka tidak akan ya diringankan adabnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, ya. Satu tujuan yang sangat agung di dalam memahami empat kaidah tersebut, empat kaidah yang kita pelajari ini, bahwa seorang mampu melaksanakan, merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu menjauhkan diri dari kesyirikan. Wa kullu muslim qara'a ma ja'a fil Qur'an al-Karim wa sunnata wa sunnatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam من الوعيد للمشركين والتهديد لهم والعقوبات التي أعدها الله تبارك وتعالى لهم يخاف من الشرك أعظم الخوف ويحاذره أشد المحاذرة ويحتاط لنفسه من أن يقع فيه أو في شيء من جوانبه. Dan setiap Muslim ketika membaca apa yang ada di dalam Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ancaman kepada orang-orang musyrik dan juga ya peringatan terhadap mereka semuanya dan juga balasan-balasan yang Allah siapkan untuk mereka orang-orang musyrik, maka sungguh seorang muslim akan takut untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan seorang muslim akan berhati-hati ya dengan sungguh-sungguh agar terjauh dari kesyirikan dan senantiasa berhati-hati ya, selalu menjaga dirinya jangan sampai terjatuh ke dalam sedikit pun atau perkara yang paling kecil di dalam kesyirikan. Karena begitu dahsyatnya ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap kesyirikan. Wa kama qaddamtu fa inna hadhihi al-qawa'id al-'azimah al-mubarakah allati jama'aha al-musannif rahimahullahu taala tu'inu al-'abda 'ala dhabti hadha al-amri wa tu'inuhu 'ala husni fahmihi wa 'ala salamati min syubhati ahli al-batil. Sebagaimana yang sudah aku jelaskan bahwa kaidah-kaidah yang agung ini, kaidah-kaidah yang diberkahi ini, yaitu empat kaidah tersebut yang disebutkan oleh musannif, ya disebutkan oleh pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka akan dia memudahkan seorang untuk ya mengatur ya untuk kemudian memahami perkara ini sehingga kemudian mampu memahami perkara ini dengan baik dan kemudian mampu untuk ya menyelamatkan diri dari semua syubhat, semua kerancuan ya yang dihembuskan oleh ahlul batil, oleh orang-orang yang membawa kebatilan. Ikhwani wa akhwati fillah azzaqallahu wa iyyakum ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala di dalam beberapa faktor ini menjelaskan tentang keutamaan seorang yang mempelajari empat kaidah ini. Bahwa empat kaidah ini akan mengantarkan kita semuanya untuk memahami tauhid dengan benar sehingga kita kemudian mampu di atas tauhid. Empat kaidah tersebut akan membawa kita semuanya untuk bisa selamat dari kesyirikan dan segala hal, segala perkara yang terkait dengan kesyirikan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an wa qad bada'aha rahimahullah ta'ala bi qawlihi wa zalika bi ma'rifati arba'i qawa'id dzakaraha Allah ta'ala fi kitabih. Ya, beliau memulai dengan perkataannya yaitu dengan mengenal empat kaidah, mempelajari empat kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Wa qawluhu rahmatullah alaihi dzakaraha Allah fi kitabih yubayyin lana al-manhaj alladhi sar alaihi rahimahullah taala fi bayan al-ilmi وتقرير الحق والهدى فهو في كل ما يبينه ويقرره يذكر شواهد ذلك في كتاب الله من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Dan kalimat zakaraha Allah fi kitabih, empat kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu diambil dari mana? Zakaraha Allah taala adalah empat kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Ini menjelaskan tentang manhaj ya, jalan yang ditempuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah merahmatinya, di dalam menjelaskan ilmu, di dalam menetapkan kebenaran dan petunjuk. Ya, maka setiap yang beliau jelaskan, setiap yang beliau tegaskan, ya, yang beliau kuatkan dalam pembahasannya pasti menyebutkan syawahid, ya, pasti menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. لم يأتي بشيء من كبر نفسه ولا يبني حكما على الهوى أو على التجربة أو على الذوق أو نحو ذلك من المسالك التي يسلكها الكثير من الناس في الاستدلال لما يقومون به من عبادات وأعمال. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم، ditegaskan oleh Syekh Abdul Razak bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil ya dalil atau setiap yang beliau sebutkan itu selalu ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah mendatangkan sesuatu dari dirinya yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ya, tidak pernah ya meletakkan satu hukum, menyebutkan satu hukum dari hawa nafsunya atau dari percobaan atau dari zauq ya, dari perasaan yang ada di dalam dirinya ya, dan juga perkara-perkara yang lain yang itu sering diambil dipakai oleh selain Ahlussunnah wal Jamaah ya, di antara langkah-langkah cara-cara yang dipakai oleh banyak sekali manusia di dalam ya mengambil dalil di dalam menguatkan pendapatnya ya dalam perkara ibadah, dalam perkara amal, tapi itu semuanya di luar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, apa yang kita bisa ambil faedah dari perkara ini ikhwani wa akhwati fillah ansani Allah wa iyyakum? Ya, pentingnya kita semuanya untuk merujuk ke dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan agama kita. Ya, dan tidak boleh keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena begitu banyaknya orang-orang yang kemudian menyampaikan pemikirannya itu semua bukan diambil dari Quran dan Sunnah, tetapi dari akal-akalnya, dari perasaannya, dari sesuatu yang dianggap mungkin benar oleh ya hawa nafsunya. Maka ini semuanya adalah jauh dari jalannya orang-orang pendahulu kita, para ulama pendahulu kita salafus saleh. فَهُوَ رَحِمُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَبْنِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ إِلَّا عَلَى مَنْ قَالَ اللَّهُ وَقَالَ رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Semua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selalu menyebutkan قَالَ اللَّهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ. Semua yang disebutkan ya, kalau kita baca semua kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka semuanya berlandaskan قَالَ اللَّهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ. Dan inilah isma, inilah terjaganya seseorang di dalam agama ini dari berbagai macam kesesatan, yaitu merujuk selalu dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza ja'at 'amatu kutubihi rahimallahu ta'ala qa'imatan 'ala hadzal asli yadhkuru al-hukma madmuman ilayhi daliluhu min kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah semua kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, tidak pernah mendatangkan satu perkara, satu hukum kecuali pasti mendatangkan ya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi tariqatu hiya tariqatu sahihah. Ya, jalan ini ya, metode yang seperti ini adalah metode yang benar. Allati yanbaghi an yakuna 'alaiha kullu muslim fi 'aqidatihi wa dinihi. Demikianlah seharusnya seorang muslim di dalam mengambil akidahnya, di dalam memahami agamanya, agar selalu menyandarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh kaifa tu'rafu al-aqidatu as-sahihah wal iman al-qawim bi ghairi al-i'timad 'ala kalamillah wa kalam rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin seorang akan mengenal dan memahami akidah yang benar, iman yang lurus ya, tanpa menyandarkan dirinya kepada kalam Allah dan kalam nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, wa kama qala man qala min ahli al-'ilmi kayfa yuramu al-wusul ila 'ilmi al-wusul bi ghairi ma'rifati man ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam kaidah oleh para ahlul ilmi, di antaranya disebutkan oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarhul Aqidah Al-Tahawiyah, satu perkataan ahlul ilmi, kaifa yuramul usul ila ilmil usul. Bagaimana seseorang akan sampai ya kepada ilmul usul, kepada ilmu ya usul, perkara-perkara yang pokok di dalam agama kita, bi ghairi ma'rifati ma ja'a bihi rasul, dengan tanpa mengetahui, mempelajari apa yang datang dari Rasul. Ya. tidak mungkin memahami ya perkara-perkara pokok di dalam agama kita, perkara-perkara yang besar, semua urusan agama kita, kecuali dengan memahami apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala katsiran ma yaqul man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil wa la dalila illa bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau banyak sekali mengulang perkataannya apa yang beliau sebutkan, man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil, barang siapa yang meninggalkan dalil, ya barang siapa yang meninggalkan dalil baik itu Quran maupun Sunnah, dhalla as-sabil, maka akan tersesat jalannya, ya maka sungguh dia akan tersesat dari jalan yang benar. Wala dalila illa bima jaa bihi Rasul, dan tidak ada dalil kecuali apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhihi jadatun mubarakatun wa tariqun qawimun kana 'alaiha al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala wa kana 'alaiha a'immatu ahli al-'ilmi min qablihi wa kadha man ba'dahu yaqumuna yuqimuna umur ad-din ala qawlillah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah jalan yang diberkahi, jalan yang lurus, yang tegak di atasnya al-Imam al-Mujaddid, al-Imam ya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, dan demikian juga tegak di atasnya para imam ahlul ilmi, ya para imam ahlul ilmi tegak di atas jalan ini, ya para imam, para ulama sebelumnya semuanya tegak di atas pemahaman ini, di mana mereka menegakkan agama mereka, mereka memahami agama mereka, ya itu dengan qala Allah wa qala Rasulullah, dengan apa yang diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala lakum huna wa dhalika bi ma'rifati arba'i qawa'id dzakarah Allah taala fi kitabihi, ya. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di dalam kaidah ini, ya, mukaddimah dari kaidah ini, yaitu dengan mengenal, mempelajari, mengetahui, memahami empat kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Tsumma syara'a fi dzikriha qa'idatan tilwa al-ukhra. Maka kemudian beliau menyebutkan satu kaidah dan kemudian kaidah yang berikutnya. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu yakum, dari matan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebelum masuk ke dalam kaidah yang pertama ini, dan kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yang bisa kita memahami pentingnya kita semuanya untuk merujuk kepada Quran dan Sunnah di dalam seluruh urusan agama kita, menyandarkan semua urusan agama kita kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada qala Allah wa qala Rasulullah, apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, kita masuk pada kaidah yang pertama. Ya. Bada'a bil qa'idah al-ula qala an ta'lam anna al-kufar alladhi الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. Agar engkau memahami, sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka mengakui, mereka beriman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, yang menciptakan, Ar-Razik, yang Maha memberikan rezeki, Al-Mudabbir, yang Maha mengatur seluruh makhluknya. Akan tetapi perkara tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa hadha ayyuhal ikhwah aslun azimun wa qa'idan muhimman jiddan fi hadzal bab an na'lam anna al-kufar al-musyrikin alladhina warada dhammuhum fi ayatin katsiran min al-Qur'an al-Karim وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم استباح أموالهم وقاتلهم صلى الله عليه وسلم كانوا مكرين بأن الخالق Ar-Raziqah Al-Mun'imah Huwallahu Tabaraka wa Ta'ala. Dan perkara ini, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya satu perkara yang agung, satu perkara pokok yang sangat agung, satu kaidah yang sangat penting di dalam bab ini, yaitu agar kita memahami bahwa sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang mana ayat banyak sekali di dalam Al-Quran menjelaskan tentang celaan terhadap mereka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mubahnya harta mereka, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka semuanya. Bahwa mereka yang dicela oleh Al-Quran, yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dihukumi oleh Nabi bahwa harta mereka itu halal, ya, ternyata mereka juga mengakui. Mereka juga beriman dengan iman rububiyah, dengan tauhid rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mun'im. Ya, ini yang perlu kita pahami bersama ikhwani wa akhwati fillah, azami Allah wa iyyakum. Maka yaquluna alladzi yakhluqu huwa al-asnam, aw alladzi yarzuqu huwa al-asnam, aw alladzi yu'ti wa yamna' huwa al-asnam. Maka yaquluna dzalika. Ya, mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bukanlah orang yang mengatakan bahwa yang menciptakan alam ini adalah patung-patung. Yang memberikan rizki itu adalah berhala-berhala. Ya, yang memberi dan menahan sesuatu itu adalah patung-patung tersebut, bukan. Mereka tidak mengatakan demikian. Bal yaqulun al-khaliq wallah ar-razzaq wallah al-mun'im wallah al-mudabbir wallah kanu yaquluna dhalika wa yuqirruna bihi wallah subhanahu wa ta'ala bayyana lana dhalika fil qur'an al-karim fi ayatin katsiran jiddan. Ya, bahkan mereka orang-orang musyrik pun mengatakan bahwa yang memberikan rezeki Allah, yang memberikan nikmat Allah, yang mengatur adalah Allah. Dan mereka semuanya mengatakan perkara yang demikian. Mereka meyakini dan beriman dengan perkara yang demikian, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang sangat banyak tentang mereka semuanya. Bayyana fiha tabaraka wa taala ada musyrikin al-kuffar alladziina qatalahumullah qatalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanu mukirrin bi anna al-khaliq ar-razik al-mun'im al-mutasarrif al-mudabbir huwa Allah tabaraka wa taala wa lam yadkhilhum hadha al-iqrar fi al-islam. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman, mereka mengakui bahwa Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mun'im, Al-Mutasarrif, Al-Mudabbir, semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak memasukkan mereka semuanya ke dalam Islam. Kama bayyana dzalika al-musannif rahimallahu taala lam yadkhilhum fil Islam. Sebagaimana sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa itu tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena دخول في الاسلام لا يكون بمجرد الاقرار بربوبيه الله. Karena seorang masuk ke dalam Islam tidak cukup dengan, ya, hanya beriman dengan iman rububiyah, hanya bertauhid dengan tauhid rububiyah saja. Ya, tauhid rububiyah tadi yang disebutkan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan dan mematikan, itu tauhid rububiyah atau iman rububiyah. Maka tidak cukup dengan yang demikian, sehingga kemudian masukkan mereka ke dalam Islam. Karena ad-dukhul fil Islam la yakunu bi mujarrad al-iqrar bi rububiyyatillahi ta'ala wa annahu 'azza wa jalla al-khaliq ar-razik al-munim al-mutasarrif, bal la budda ma'a dhalika min al-ittiyan bi lazimi hadha al-iqrar. Akan tetapi seorang bisa masuk ke dalam Islam selain beriman dengan iman rububiyah tadi, maka diharuskan atasnya juga untuk mendatangkan perkara-perkara yang menjadi keharusan dari iman rububiyah tersebut. perkara-perkara yang menjadi kewajiban dan keharusan dari tauhid rububiyah tersebut. Ketika mengakui bahwa yang menciptakan Allah, apa keharusannya? Ketika mengakui bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah, apa keharusan dari keyakinan tersebut? Meyakini bahwa yang mematikan dan menghidupkan Allah, apa keharusan dari keyakinan tersebut? Ya, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ya. Ala wa huwa an yufrada tabaraka wa ta'ala bil ibadah wa an yukhassa wahdahu 'azza wa jalla bi ta'ah wa an la yuj'ala ma'ahu syarikun wa an yukhlasa ad-din lahu jalla wa 'ala. Keharusan seseorang yang mengimani dengan iman rububiyah, mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah adalah ya, menjadikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu keharusannya. Kemudian mengkhususkan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, dan tidak menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat, untuk mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah keharusan dari seorang yang mengatakan bahwa Allah Al-Khaliq, Allah Ar-Razik, Allah Al-Mudabbir, ini keharusannya. Menjadikan seluruh ibadah untuk Allah, seluruh ketaatan untuk Allah, menjadikan agama ini ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan dalilnya. Ini banyak sekali. Beliau sebutkan. Yang pertama, qala subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian agar jangan sampai beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastanibu tawhid, dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Kepada setiap kaum kami utus seorang rasul. Ani'budullaha wastanibut tawhid. Mereka semuanya menyeru, menyampaikan kepada umatnya, ani'budullaha wastanibut tawhid, agar mereka menyembah Allah dan mereka meninggalkan tawhid, semua yang disembah selain Allah, dan mereka ridho dengan sembahan tersebut. Qul ta'alu atlu ma harrama 'alaykum, haram rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an. Katakanlah, kemarilah aku bacakan apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'an. Perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rabb kalian, yang pertama adalah janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Janganlah kalian berbuat syirik, ya. Ala lillahi dinul khalis. Selanjutnya Allah berfirman, ya, agama yang ikhlas, agama yang lurus, agama yang bersih dari kesyirikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian mengetahui, padahal kalian berilmu tentang perkara tersebut. Wal ayat fi hadzal ma'na katsirun jiddan, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali, ikhwani wa akhwati fillah, azami Allah wa iyyakum. Fala yakunu al-mar'u muwahhidan lillahi azza wa jalla illa idza akhlasa al-ibada lillah la bi mujarradi iqrarihi bi anna rabb Allah, ar-razi Allah, al-khaliq Allah, wal-mun'im Allah. هذه وحدها ليست كافية ليست كافية لأن يكون بها العبد موحدا إذ لا يكون موحدا إلا إذا جاء بتوحيد العمل الذي هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. maka seorang tidak dikatakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar seseorang mengakui bahwa Rabb adalah Allah, yang memberikan rezeki hanya Allah, yang menciptakan hanya Allah, yang memberikan nikmat hanya Allah, maka dengan ini saja tidak cukup seseorang dikatakan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak dikatakan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ya telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid amali. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam amalnya, di dalam praktek dirinya. Apa itu? Huwa ikhlasul ibadah lillahi tabaraka wa taala wa ifraduhu. Yaitu seorang yang mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ifraduhu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah tersebut. Ifraduhu Subhanahu wa taala bil ibadah duna siwah. Yaitu mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Bi an la yad'u illallah wa la yastaghith illa billah wa la yusalli wa yasjud wa yarka' illa lillah wa la yadhbah wa la yandur illa lillah wa la yatawakkal wa yarju wa yakhaf illa min Allah wa la yusrif shay'an min al ibadah illa lahu 'azza wa jalla. Bagaimana seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Artinya pengakuan seseorang ketika dia mengakui bahwa yang menciptakan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang mengatur adalah Allah, ya, itu akan bermanfaat apabila dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadahnya, sehingga praktiknya adalah bahwa seluruh ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang berdoa hanya kepada Allah, seorang istighosah hanya kepada Allah. Ya, istighosah adalah seorang yang memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan darurat, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sempit, itulah istighosah. Seorang tidak sholat, tidak sujud, tidak rukuk, tidak menyembelih, tidak bernadar, bertawakal, ya, berharap, takut, ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan sebagian dari ibadah tersebut untuk selain Allah, tetapi memurnikan seluruh ibadah tersebut, semua bentuk-bentuk ibadah, dan ibadah adalah ya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal amali al-batinati wa zahirati. Bahwa yang disebut dengan ibadah adalah ya semua bentuk, semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan, apakah itu yang nampak maupun yang tidak nampak, itu ibadah. Maka itu semuanya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, azza Allah wa iyyakum. Begitu mulianya seorang muslim tatkala mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya seorang muslim tatkala memberikan hak-hak yang paling agung milik Sang Pencipta, Sang Pemberi Rizki, Sang Pengatur, dan itu semua diberikan kepada zat yang memang berhak untuk mendapatkan semua ibadah tersebut. Itulah kemuliaan seorang muslim. Dalilnya adalah kama qala Subhanahu wa taala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, kurbanku atau sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. أي بهذا التوحيد وهذا الإخلاص لله عز وجل. Ya, makna yang terkandung di dalam ayat ini bahwa seseorang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan beberapa contoh di dalam ayat ini. Salat, kemudian menyembelih, bahkan mencakup segala-galanya, hidup dan matiku. Ya lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak daripada hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana seorang hamba berada di puncak ya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan seagung-agungnya. Itulah makna daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Ya, dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu, kepada nabi dan para rasul sebelum kamu. Apa wahyu tersebut? Apa wasiat tersebut? Lain asyrakta layahbatanna amaluka. Jika kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan gugur seluruh amalan. Akan gugur seluruh pahala amalanmu dan kamu sungguh akan menjadi orang-orang yang merugi. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini bahwa syariat ini adalah syariat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat seluruh nabi dan para rasul yang sebelumnya. Bahwa siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh akan ya, akan gugur, akan terhapus seluruh pahalanya, seluruh kebaikannya, seluruh amalannya. Ya, kenapa? Karena sudah mendatangkan perkara ya yang sangat ya besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa yang paling besar. Ya, bahkan segala-galanya ini Allah ciptakan tidak lain untuk perkara tersebut, ternyata itu dilanggar, maka wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh pahalanya. Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Akan tetapi sembahlah Allah dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, asalamualaikum iyyakum. Allah yang mengingatkan kembali setelah memperingatkan dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menegaskan, oleh karena itu sembahlah Allah dan jadilah kalian orang-orang yang bersyukur kepada Allah ketika Allah sudah menciptakan kalian. Allah yang memberikan rizki kepada kalian. Allah yang mempermudah seluruh urusan kalian. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang agungnya Allah, tentang maha perkasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, dan sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Bumi ini semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yamini, dan semua langit yang tujuh ya, itu semuanya akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Subhanahu wa taala, maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang disekutukan oleh orang-orang musyrik. ikhwani wa akhwati fillah azan ya Allah wa iyyakum, ya Allah mempertegas lagi, ya mengingatkan kembali kepada kita semuanya tentang perkara yang sangat agung ini, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai makhluk yang lemah, sebagai hamba yang dari awal sampai akhir tidak mungkin hidup kecuali dengan nikmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dan kemudian Allah muliakan kita semuanya, bahkan Allah muliakan dengan menjadi makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling bagus, makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluk yang ada. Ya. Allah muliakan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia. Ya. Ternyata kalau kemudian meninggalkan satu kewajiban yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perkara ini pada hari kiamat. Kalian semuanya akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi ini semuanya pada hari kiamat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melipat langit semuanya, ya Allahu Akbar, langit dengan begitu kokohnya, langit yang pertama, ya kita mengetahui bagaimana kokohnya langit yang kita lihat, demikian langit yang kedua, yang ketiga, ya tebalnya langit pun sebagaimana jarak kita dengan langit yang kita lihat, ya jarak satu langit dengan langit yang berikutnya pun demikian, ya sampai dengan langit yang ketujuh di atasnya kemudian, ya ada kursi Allah Subhanahu wa taala, di atas kursi Allah Subhanahu wa taala ada samudra, ada air di sana. Di atasnya baru kemudian ada arsy Allah Subhanahu wa taala yang menjadi atap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa thumma istawa 'ala al-'arsy, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala maha agung di atas arsy, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya. Tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala membutuhkan arsy, tidak, tetapi dengan kehendak Allah, dan Allah maha berkehendak, ya. Demikian keadaannya pada hari kiamat, semuanya akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala, bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian dahsyatnya, apakah mungkin orang-orang kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala kemudian direndahkan dengan disekutukan, dengan melakukan kesyirikan, berbagai macam bentuk kesyirikan, maka ta'alallahu amma yaqulun, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan orang-orang kafir. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ini yang kita kaji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memantapkan kita semuanya di atas tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan istiqamah kita semuanya tegak di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab, wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhal ikhwan, mungkin ada satu dua pertanyaan, persilakan. Baik, kalau tidak ada atau ada ikhwan, ada tidak? Cukup ya. Jadi silakan, gimana? Beda tadi ya, beda mencukup setiap kegiatan. Iya, iya. Kita bisa menjadikan yang berpun sebagai ibadah. Beda karena ya. Betul. Sementara dia anak-anak, misalnya kita seperti itu, tahu kan harus menghilangkan semacam itu, lebih berbakti kepada orang tua. Gimana mengajari anak-anak untuk misalkan langkah ini nanti supaya menyenangkan orang tua. Oh iya iya iya. Iya iya iya. Apakah itu kemudian? Oh iya iya. Baik ya. Ahsan ya, dalam dunia tarbiyah yang mendidik anak. Ya, terlebih lagi tarbiyatul abna yang mendidik anak-anak. Ya. Dan antum pun walaupun mungkin belum punya keturunan ya, masih banyak yang masih bujang ya, tetapi antum juga punya anak-anak di TPA, di pengajian-pengajian, ya, alhamdulillah ya. Sehingga bagaimana untuk mendidik mereka, ya, untuk mengantarkan mereka kepada tauhid pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari kesyirikan. Ketika kemudian mengajarkan kepada mereka berbagai macam amalan ibadah yang itu juga diiming-imingi dengan perkara dunia. Ya, barang siapa yang bisa gini dikasih permen, ya, yang bisa gini nanti diajak jalan-jalan, ya. Yang begini, ayo bagaimana caranya untuk menyenangkan abi dan umi misalnya. Ya, ini semua adalah proses. Ya, ini semua adalah proses. Dan itu tidak bertentangan dengan akidah sama sekali, tidak bertentangan dengan tauhid sama sekali. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan, tatkala kita memerintah kepada anak satu perintah atau melarang satu larangan, maka jangan lupa untuk menyebutkan dalilnya. Untuk menyebutkan paling tidak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang sekali dengan perkara ini sehingga tumbuh dalam hati anak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melakukan sesuatu pun dia akan ingat bahwa ini adalah teladan dan contoh dari Rasulullah. Ya, ini yang kemudian semakin memantapkan kita di dalam mendidik anak kita. Ketika kita melarang, ketika anak makan dengan tangan kiri, kita katakan, nak makan dengan tangan kanan. Sesungguhnya Nabi SAW merintahkan, ya, kepada kita, makanlah dengan tangan kanan, makanlah yang dekat, ucapkanlah bismillah. Ya, dengan bahasa kita, kalau belum bisa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan gak apa-apa. Yang jelas, selalu didekatkan dengan Nabi SAW. Ya, selalu didekatkan dengan Nabi SAW. Ya. Bahkan ya, seorang syekh menyebutkan ketika seorang ya dimintai anaknya sesuatu, abi minta uang misalnya, ya abi minta makanan ini, belikan ini misalnya, maka bagus sekali dalam tarbiyah anak, ya, itu dikaitkan dengan kehendak Allah, ya. Dengan dijawab begini, jika Allah berkehendak sehingga kemudian memberikan keinginan pada hati saya untuk kemudian mengabulkan permintaan kamu, insya Allah saya kasih. Ya, maka seorang anak akan berpikir, oh ternyata keinginan abi saya, keinginan ayah saya itu tergantung dengan keinginan Allah. Berarti saya berdoa kepada Allah, ya. Berarti saya meminta kepada Allah sehingga Allah berikan ya pemahaman kepada abi saya untuk hatinya terbuka dan kemudian mau membelikan saya sepeda misalnya. Itu bagus dalam tarbiyah. Banyak hal yang kemudian dikaitkan dengan perkara akhirat, perkara agama kita itu penting sekali dalam tarbiyah, ya. Sehingga seperti yang tadi yang contohkan ketika ayo seperti ini biar orang tua bahagia. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbakti kepada orang tua. Terkait dengan bakti kepada orang tua, kan begitu, ya. Sehingga semua hal yang tadi terkait dengan hadiah-hadiah, ya, itu silakan, itu perkara yang boleh dan itu berproses memang. Tidak bisa ya ketika sholat kemudian kita berikan, kalau kamu sholat insya Allah ya ada inginnya dunia misalnya, insya Allah nanti kita jalan-jalan sore lah misalnya, ya boleh nggak seperti itu, boleh nggak apa-apa, ya. Tetapi kalau kemudian itu dikaitkan dengan agama jauh lebih baik lagi, ya. Bagaimana kita memahamkan tentang sholat, bagaimana makna sholat, bagaimana keutamaan sholat, kedudukan sholat, ya itu dikaitkan, maka itu sungguh ya satu hal yang sangat penting dalam tarbiyah, ya. Demikian, mudah-mudahan kita semakin kreatif di dalam mendidik ya anak-anak, ya, dan terus kita bersemangat dalam mendidik mereka dengan penuh kesabaran, karena hakikatnya ya sabarnya kita di dalam mendidik anak itu adalah buah yang manis di masa depan akan kita lihat. Atau sebaliknya, waliyatubillah, seorang mungkin yang dia istirahat dari mendidik anak, cuek dengan anak, mungkin dia merasa santai, dia sudah terserah ya, atau apa adanya sudahlah jalan, tapi dia akan direpotkan di masa tua, akan direpotkan di masa depan, ya, ketika anaknya menjadi anak yang durhaka, anak yang mungkin menghabiskan harta orang tua, bahkan mungkin mencelakakan orang tua, maka sungguh ya satu kesulitan, satu perkara yang sangat pahit yang akan dirasakan orang tua di masa yang akan datang. Allah Ta'ala alam sholat, ya. Tapi terakhir nih, ya silakan. Bagaimana Pak Ustaz, orang India memiliki keyakinan bahwa Allah itu tidak bertempat? Ya, gitu ya. Allah tidak bertempat. Ya, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kata-kata yang dimana itu bisa dipahami benar, bisa dipahami salah. Ya, bisa dipahami benar, bisa dipahami salah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami kata-kata tersebut atau statement tersebut itu dipahami dengan benar. Kalau dimaksudkan adalah benar maka itu benar, tapi kalau dimaksudkan itu adalah salah maka itu juga salah. Ya seperti yang Allah tanyakan bahwa Allah tidak bertempat gitu kan. Kalau maknanya Allah tidak bertempat itu artinya ada makna kurang pada Allah, ada makna negatif pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tidak bertempat berarti menyeramkan misalnya. Kalau tidak bertempat berarti ya ada sesuatu yang Allah tidak mampu misalnya. Makna kalau ada makna seperti itu jelas itu adalah ya ta'ala Allah, ya Allah jauh, ya subhanallah, maha suci Allah dari semuanya, dari perkara-perkara yang kurang. Karena Allah sempurna dalam segalanya, sempurna dalam artian sempurna dalam puncaknya, tidak ada kekurangan sama sekali. Ya, tetapi artinya kalau Allah tidak bertempat itu artinya bahwa Allah tidak membutuhkan makhluknya, itu benar. Ketika dikatakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala ya yang Maha Pengasih itu bersemayam di atas arsy ya. Itu maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Terkait dengan segala hal yang tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita serahkan pada Allah. Dan itulah sempitnya akal kita. Tidak mampunya akal kita untuk sampai ke sana. Ya, ketika bersemayam kemudian diakal-akali dengan akal kita. Kalau bersemayam berarti Allah membutuhkan ars. Kalau Allah punya kursi dan kursi disebutkan oleh para ulama artinya tempat kaki, ya. Maudhi'ul qadamain, tempat kedua kaki Allah, ya. Berarti Allah punya dua kaki. Di akal-akal seperti itu, maka yang demikian ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang diberitakan tentang perkara yang gaib itu kita imani. Kita imani dengan sepenuhnya. Adapun bagaimananya itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengabarkan, Rasulullah tidak mengabarkan, dan itulah rahmat Allah. Kalau dikabarkan mungkin ya benak kita enggak akan mampu menampung. Kita ini kecil sekali ikhwani, ya. Ya termasuknya adalah seperti tadi bersemayam misalnya. Kalau dimaksudkan tadi dengan kata-kata tidak bertempat tadi, makna yang salah maka tidak benar. Ya, tetapi kalau maksudnya bahwa Allah tidak membutuhkan makhluknya, Allah tidak membutuhkan, berarti kalau Allah di atas ars berarti Allah itu membutuhkan udara, Allah hidup di ya udara, Allah berada di atas ars, Allah membutuhkan ars, Allah ya punya kursi berarti Allah membutuhkan kursi. Ini semua makna yang batil. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Tetapi satu sifat ya yang perlu kita pahami dengan benar bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, dan Allah Subhanahu wa taala apa? Al-Hakim artinya maha bijaksana dalam seluruh kehendaknya, dalam seluruh urusannya. Ya. Ketika Allah berkehendak untuk menginginkan kursi, kehendak Allah. Ya, kesempurnaan Allah. Ketika Allah berkehendak menciptakan langit dengan 7 lapis, itu kehendak Allah. Ya, ketika Allah menciptakan bumi dengan 7 lapisnya, itu kehendak Allah. Ya, apakah kemudian tambah? Ya, akan protes. Ya, akan kemudian berontak. Ya, siapa dia? Ya, apa kemampuan dia? Ya, oleh karenanya dalam perkara ini qawli wa qadilla azza wa jalla ya kum aqidah al-sunnah wal jamaah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, dan menolak menafikan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinafikan di dalam Al-Qur'an dan juga yang dinafikan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Selesai urusan. Ya. Kalau orang-orang ahlul kalam, ya orang-orang filsafat, orang-orang ahli kalam kemudian ya menyebutkan satu statement, satu keadaan-keadaan yang dimana itu akan seakan-akan itu memojokkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu semua mudah sekali menjawab mereka dengan kita berilmu, ya seperti yang aku sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian ikhwani wa akhwati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kajian kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan istiqomah kepada kita semuanya, kuatan iman bagi kita semuanya, sehingga kita mampu istiqomah di atas ilmu, di atas amal, dan di atas dakwah penuh dengan kesabaran sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.